توبة إلى الله وتقربا إليه والابتغاء مرضات الله بشفاعة رسول الله نية التعلم والتعلم والنصر والانتفاع والإفادة والاستفادة والتفكير والتذكر مثل ما نوى آباؤنا وأصلافنا من العلماء العالمين علماء المهديين ونحضر أرواحهم طاهرا إليهم وإلى معلق هذا الكتاب أشهد أن لا إله إلا الله وأنا أرواح من سبق في هذا المجلس في هذا المسجد ولوالدينا وأستاذنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأن الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم ويمدنا أهلنا بمنا في مدانهم وأن الله يغفر الذنوب ويستر عيوب ويكشف كل مكروه ويشرح القلوب وينور القلوب ويقضي كل المطلوب ما الفاح في الأبدان والقلوب يا الله الصالحين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم لا يصلي وسلم دائما أبدا حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى

menanti sholat isya secara berjamaah. Yang pada saat niki kula kale panjenengan termasuk orang yang sholat sunat. Kita isi dengan mengkaji mendengarkan hadis-hadis dawuhipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan wonten tempat sing Gusti Allah ngerojok rahmat dan hidayah ini. Di tempat yang Allah subhanahu wa ta'ala dawuh dumateng malaikat, isyhadu ya malaikati, saksenono malaikatku, bahwasannya tiang-tiang sing tumut ngaji ono gene niki panggenan atau dimanapun saja berada, bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala berseni dosa dan kesalahan kita yang hadir semuanya. Allahumma amin. Muga-muga dosa kula kali sampean diberseni ambek Gusti Allah, tidak tersisa karatnya sama sekali. Gusti Allah dawuh, qad buddilat sayyi'atukum bil hasanat. Aku pancen kepingin ganti onderdil bekakas onok gene atimu sing wis rusak iku mang, tak ganti ambik sing anyar-anyar. Mugi-mugi sedoyo sing rawuh sing mendengarkan di rumah oleh barokah panjenengan dibuka manai kali Allah subhanahu wa ta'ala, dipun paringi hidayat kali Allah subhanahu wa ta'ala, dipun sinari manaipun dengan cahaya iman kados Gusti Allah menyinari hati-hati orang-orang yang soleh dengan cahaya keimanan, sehingga tindak lampaipun saged nentremaken nanggene masyarakat, nentremaken Gusti Allah lan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga barokah panjenengan ikhlas ngaji wonten gene masjid. Masjid yang agung ini dibersihkan dari hati-hati dan niatan-niatan yang kurang ikhlas lillahi ta'ala. Mugi-mugi Gusti Allah ngebeki nanggene masjid niki dengan jamaah-jamaah yang tulus ikhlas beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berjuang untuk li'i'la'i kalimatillah, menjunjung tinggi kalimat-kalimat agama-agama Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Para hadirin, nerusakan pengantian kitab Irsyadul Ibad yang pembahasannya sami kalian Habib Ali dino Selasa, sami kali Kiai Turkholis dino Selasa malam Rebu, bahasane ono gini tangi bengi, tinggal kulo kali sampean sing lakoni. Kemarin dijelaskan bahwasannya sinten kemawon tiangi yang diberi kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk membiasakan utawa ngelampai sholat bengi, itu suatu pertanda dia adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Do itu para hadiri sekalian, kesolehan kulo kali panjenengan perlu kita pertahankan. Ojo mo, jangan sampai kita itu puas dengan pujian-pujian manusia yang kerap kali sering kali merusak ibadah kulo kali panjenengan. Lek biasae tiang niku dipuji wong liya, lek nek gak kuat ngerusak nanggene nikmate Gusti Allah. Mergane tiang-tiang ulama salaf terutama yang sudah berlaku nanggene para habaib sing duwe ilmu. Iya. Lek nek dipuji, Masya Allah, suwe aku gak kepethuk sampean iki. Padahal sampean iki ana dukurku. Sampean iki awet nom. Gul Masya Allah. Ngucapo Masya Allah. Karena napa? Lek dipuji, mari ngono kula kalih sampean rumangsa iki hasil saya itu adalah merusak nikmat Allah yang diberikan dumateng kula kalih panjenengan. Mesti meloro-loro. Iya. Ora kena jantung baru mati. Gak kuat puji pujian. Jadi sing gawe kula kalih sampean dadi celuk ustaz, ahli wong jamaah, alhamdulillah sampean iki tuwa-tuwa pensiun, bisa limang waktu ya nang ngene masjid jamaah. Alhamdulillah. Sampean lek dipuji ngoten ya, Pak. Masya Allah la quwata illa billah. Ya. Para hadirin kembali lagi. Kapan kula kalih panjenengan sudah bisa bangun malam? Monggo. Cara bangun malam kita itu kita isi sesuai dengan perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gusti Kanjeng Nabi niku lek ning nglilir tangi turu, ya, kajengi salat tahajud. Sebagaimana diceritakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Mari muni alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Lungguh moco la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Lekne wong iku mang jaluk sepuro, tak sepuro. Lekne wong iku mang durung adus, durung wudu sik kepet, mambu ketek jaluk tak kei. Niki kehebatane Gusti Allah Subhanahu wa taala ngurmati mulia akan dumateng kula kalih panjenengan lek ne gelem tangi bengi. Eling apa? Maksud napa niku? Eling ya? Napa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Koyok wiritan mari maghrib niku lho. Koyok wiritan marisan lho ya. Terus dipunggasi la alhamdulillah. Mantun ngoten subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Saben jalu wis ya Allah. Saben sepuro dosa kula. Benekaken dandana ono perilaku kula. Jadikan kita semua sekeluarga orang yang selamat, orang-orang yang sukses, mulya dunia akhirat. Sampai sembahyang wis. Cukup wudu, mantun ngoten salat, mari wudu, donga wudu, salat sunnatul wudu, salat tahajud, niat salat sunnatul wudu, tahajud minal witri qodo ilha japapat. Allahu akbar. Sak mantune niku maca surat ayat 10 ayat dari surat Ali Imran. Salam assalamualaikum assalamualaikum maca sing kula lakoni. Inna fi khalqis samawati wal ardi la ayatin li ulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Sampai ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Niki biasae diwaca Kanjeng Nabi tangi turu derenge salat. Tapi lek kula biasae sing penting maca krana gak apal lek gak kate ndelok, nggih ya. Dadi mari sembahyang kula waca niki. Ya, lek apal sampean tangi turu maca niku wau la ilaha illallah. Mantun wajan maca inna fi khalqis samawati wal ardi. Ya. Tangi turu wis cedhek Kanjeng Nabi. Belakangnya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangi turu nyenengno Gusti Allah. Buri-burine dijogo disenengno ambek Gusti Allah. Ya. Terus sembahyang rong rakaat maneh, usolli sunatan minal witri wa tahajud. Wis masih gak tahajud, maksud tahajud. Wa qiyamil lail. Ya wis masuk qiyamul lail. Rakaataini lillahi taala. Mantun ngoten lek wis salam maca Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard. Walakal hamdu anta bahaus samawati wal ard. Sampai faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni. Setitik tapi niru Kanjeng Nabi, ibadah kita tidak dinilai oleh Allah sebagai ibadah nyel kula kali sampean, tapi yang dinilai wong iki lho niru wong sing tak senengi, maka akan aku senengi wong iku mang. Iya. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'u ni. Mergane ibadah niki titik akeh cocokno ambek piwulangane Kanjeng Nabi. Biar sedikit tapi besar pahalanya. Iya. Mantun ngoten krana wis anu, wis mepet. Usolli sunnatal witri rokatan lillahi ta'ala. Salam moco subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus. Mantun ngoten membaca doa fajar. Doa fajar itu nopo menjelang niku wau. Lalep iskrinan doa fajar ini dibaca pada selesai sholat subuh. Di antara Allahumma ja'alni nuro, ya Allah jadikan saya ini cahaya dapat menerangi orang-orang yang lain. Jadi urip kula kali sampean di masyarakat nanti tidak menjadi penyakit tapi menjadi pencerah di mana-mana. Sing gedhene sapa? Nanti di situ sampean masuk ada keributan. Dengan sampean datang morowong gampang. Dan di tempat sampean itu di mana berada menjadi sinar. Ya. Doa ini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sinten sing istiqomah niki lek dikei keramat ana ngene donya nalikane sampean nak tahu cerita nggih ya. Pada waktu malam gelap gulita Siti Aisyah niku pas dondom jenenge dom niki wau lugur. Saking semangate dondom niku mbuh krana ding dondom niku kate digawe meneh undangan sehingga lugure dom niki ndadekno gelane Siti Aisyah. Ya Allah, kari titik lugur. Dapak ana ngene porselen, wong ana ngene lemak. Peteng pisan, graya-graya gak iso. Begitu Kanjeng Nabi rawuh assalamualaikum, waalaikumsalam, padhak. Ketok jenenge dom niku wae. Kenapa? Karena Nabi istiqomah maca donga Allahumma ja'alni nurah di waktu fajar. Apakah itu tertuju pada Nabi? Tidak. Wonten setunggalih sahabat ketika piyambek niku wau mengistiqomahkan niki. Ketika piyambek niku wau mulai tengah wengi. Jenenge rombongan niki wau rumangsa kepetengan. Dedet. Kok gak biasa ngene ndak ada. Wong niki wau gawa tongkat. Tungketan iki iso koyo metu sentolope. Kuasane Allah. Kon kok dadi keramat, Gon? Ya gak ngerti. Karena apa? Ini satu pahala bahwasannya doa yang kita baca itu diterima dan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seumpama keramat sing koyo ngene iki gak ngerusak nang ibadah sampean diketno iki Gusti Allah nang ngene donya. Biasane wong lekne wis metu kramate dirubung wong akeh. Nggih mboten? Nggih ya. Lek gak kuat nyangga dadekno adoh nang Gusti Allah. Nggih ya. Niki pasti sudah. Padahal sahabat itu adalah sahabat yang remeh pada waktu itu, bukan sekebat sing nomor siji, tidak. Loh. Pak Usup sampean kok mari tongkat sampean iki kok iso metu cahayane. Loh, jok ngremono Pak Usup rek. Lah, ngaten lho kayak iya. Niku kehebatannya pasti. Monggo para hadirin sekalian donga dinunga, muga-muga kula kali sampean dalam ibadah umur yang tersisa niki dituntun ambek Gusti Allah, ditudono ambek Gusti Allah, ditulungi ambek Gusti Allah. Bisa beribadah sebagaimana ibadahnya orang-orang yang solehin. Dan kita diberi kepuasan, kenikmatan beribadah sebagaimana Allah memberikan kepuasan ibadahnya orang-orang yang soleh. Ya. Wis ojo njaluk sembarang. Donyo ngene. Jangan dipikirkan. Semua itu akan katut. Ya. Lek samban wa may yurid sawabal akhir. Wa may yurid sawabat dunya. Sopo sing jaluk donya nuktihi minha tak kei, tapi sebagian sing dijaluk kon jaluk sak juta tak kei satu sewu wis wakeh kemelakaran kon. Wa may yurid sawabal akhirah, siapa yang mencari pahala di akhirat lazid lahu fi kharsi, gene akhirat tak kei tambahan, donya beres. Sing penting kula kali sampean kudu duwe ngeten kuwata, aku nerima pemberian Allah Subhanahu wa taala niku. Iya. Nerusaken pengajian niki. Wasaikhani wa muslimun an Jabir. Inna fil laili sak temene di setiap malam sak dawane bengi la sa'atan ono siji waktu la yuwafikuha kang ora nepaiha ing saat. Pada saat itu seorang wonten siang das nemoni utawa nepai kebenaran piyambek niku wau pas ibadah yasalu jaluk sapa wong Allah taala fiha pada waktu itu. Di setiap malam onten siji ni Gusti Allah menyediakan waktu. Lekne pada saat yang disediakan oleh Allah itu ada seseorang kados kula kali sampean iki kok jaluk nang Gusti Allah. Sing dijaluk min amrid dunya, baik iku urusan dunya. Wal akhirati atau urusan akhirat. Illa tahu kecuali penjaluiku pasti dituruti ambik Gusti Allah. Wadhalika waktu sing disediakno Gusti Allah, waktu sing Gusti Allah niku wau ngenteni kula kali sampean, krono Gusti Allah kepingin ngekei kula kali sampean niku wau dilakukan Allah kullalailatin setiap malam. lek delok ngeten niki lho. Koyok-koyok Gusti Allah niku butuh nang kula kali sampean. Padahal kula kali sampean iki mulai melek sampai pendakate turu, niku pikirane mikir, ya apa carane awak iki nyukupi nang kebutuhanku, nyenengno pikiraku. Mari ngono ngelobi nang kono ngalor ngidul usaha, ternyata usaha-usaha kita itu nol. Kadang mendapatkan hasil, kadang digendungi, kadang ngene. Gusti Allah ngerti. Saken wong iki yo gak ngerti lek aku iki ngenteni. Lah di saat-saat niku jernih-jernih yang ngoten Gusti Allah ngenteni. Sampeyan rungokake nggih terusane niki. Wasyaikhani dan ngriwayataken Imam Bukhari Muslim. Yan zilumudun sapa rabbuna pangeran kita tabaraka wa taala. Kulla lailatin setiap malam ila sama idunya nanggene langit sing paling cedek. Khina yabqa sulusul lailil akhir. Ketika sepertiga malam yang terakhir. Lek ne bengi ku umpama diitung jam 7, Pak. Jam 7 ya. Jam 7 sampai jam 12 niku 5 jam. 5 jam ditambah manjingi subuh jam 4. Tadi berapa jam? 9 jam. 9 jam itu telung jam sing terakhir. Mulai jam piro? Mulai jam 1. Jam 7 ditambah 5 jam 12, tambah situ 6 jam 1. Di saat jam 1 lebih iku Gusti Allah mudun. Artine mudun apa? Gusti Allah niku nyedhek teng kula kali sampean, nggugahi kula kali sampean. Cak jari kepingin ngene. Tak enteni, ngoten. Iya. Tak enteni. Fayakulu Gusti Allah niku wau nggugahi kula kali sampean jawu ngeten. Man yad'uni fa astajibu lahu. Sapa sing duweni hajat kilo tak kei aku nggawa kebutuhanmu. Lek kula kali sampean ngipi, umpama ngipi, ngipi ngene lho ya, ngipi. Ngipi ya Allah, sumpah kawai. Dadakno ngipi jenenge Presiden Jokowi ku teko nang sampean. Ji, tangi ya won. Santeni iki lho. Modal sing kon perlokno. Aku nggawa sak miliar. Kira-kira sampean tangi ta merem? Lah, kut. Tangi langsung. Temenan ta iki dibuka lawangi. Kaono tibane ya Allah. Inna wa'dallahi haqqun, omongane Gusti Allah iku nyata pasti. Lek wis jam seluruh, jam telu ngoten niku sampean ngelilir, sampean digugah mbek Gusti Allah. Kon tangi yo, apa sing kon jaluk utarakno, tak kei kon. Kula mboten saged Gusti. Kan wonten nanti ngoten, kula lak tak crito nggih ya. Wis saking katai sing kula jaluk kula mboten saged Gusti sampean nari napa mawon pun cuma ngeten tok kula nggih Gusti kula nggih Gusti ngeten angen-angen meneh kula nggih Gusti kula nggih Gusti kula nggih sampean paringi Gusti kula nggih tumut ngoten Gusti Allahumma katut Allahumma katut Allahumma katut ngoten tok baru Pak sampean kok jaluk ngono. Gak ngerti aku apa jare Gusti Allah wis aku kepengin koyo ajiane ngono ya ditari ngono ya ngoten aku kepengin keramat koyo Gusti Ali nggih Gusti nggih ngoten nggih nggih tok ya iya Gusti Allah lewe ngerti iya dawuhe Gusti Allah ngono man yad'uni fa astajibu lahu kondangia kon jaluk a kilo aku ngekei kebutuhanmu. Wa may yas'aluhu fa utihi sapa sing njaluk apa ae iki lho tak kei. Wa may yastaghfiru bi fa aghfiru lahu sapa sing sumpek tangio tangio tak sepuro dosamu. Iya. betapa bahagianya kula kali sampean lek ngangen-ngangen tangi bengi niku metuki Gusti Allah. Muga-muga kula kali sampean ditulungi ambek Gusti Allah, dipun ringanaken tangi bengi, diberi kenikmatan oleh Allah kados Gusti Allah memberikan kenikmatan orang-orang yang soleh ketika bangun malam. Dan semoga kita semua dijaga dan dijauhkan oleh Allah dari pengaruh-pengaruh gemerlapnya dunia. Dunia niku Pak, senes duit tok, ujian, sanjungan, jabatan, panggilan, pengaruh, kabeh iku jenenge dunya. Wis sing ikhlas badi gawe, badati panitia, gak dadi panitia, badati tampir, gak dadi tampir, bakokan mulang, gak mulang, sing penting ibadah sing ikhlas. Nggih. Dungo dinungo nggih, dungo dinungo. Wa Ahmad lan ngriwayataken sapa Imam Ahmad wa Abu Dawud an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Niki wingi wis diwaca bib ali niki ya. Rahimallahu rajulan. Gusti Allah niku melasi nanggene siji wong. Qoma minal laili sing gelem tangi terus sembahyang. Mari sembahyang rong rakaat wa aikodo imro'atahu. Dik, tangi dik. Jare sampean kepingin awak iki nyambut gawe sugendang tuku montor. Ngoten. Kaya Pak Pri ngene lho. Nah. Pak Pur iku kluthek-kluthek ngono duwe montor ngoten. Iya. Pas salat terus sing wedok kok gelem ta tangi. Ya Mas, sik aku tak anu. Dipijeti, tak enteni dah. Tak godhokno banyu dah. Iya, telaten. Pas salat terus gelem sembahya. Fa in abad lek gak gelem kesel aku Pak, setane kadung lumpuk kabeh. Nadhaja fi wajhal ma, cukup banyu disiramno. Bukan dengan kemarahan, tidak. Kadang-kadang kan pegel. Dibuka meneng ae siram ini, jangan. Jangan. Nyiram dengan kesayangan, dengan pegel niku siji. Pinteran setane. Goblok aja di bojomu. Sepak ngono. Jangan dengan kasih sayang lembut. Ya. Dengan sayang dan lembut disiram. Ayo dik tangi dik. Ya. Wa rahimallahu imro'atan, semono golek nang wong wedok. Biasane sing lanang pawegel nyambut gawe, sing wedok niku metenteng wis duwe bojo. Gak kaya bojone wong liya. Dulurku iki. Delon adikne engko. Wakas nek situ iki lho, lek ngomong alor ngidul. Sampean lek duwe bojo ngono aja pegel. Iki rejeki sampean. Solusi jalan keluarnya gimana? Wis sampean sang pengiyai. Iya. Mari sembahyang rong rakaat sampean pendhelik Gusti, rijal Gusti. Sampean tangekaken napa? Ya, tanginya. Iya. Jene anak-anake besok dadi jenderal, awak cekne sugi, ngoten ya. Pas salat wa aikodot zaujaha, terus ngguga sing lanang. Pas salat gelem salat. Fa in aba lek gak gelem yo disiram maneh. Ya. Terus lek wis padha tangine, ya kurang 2 menit nih ya. Lek wis padha tangine, ya. Engko terakhir niku jamaah. Ae dik terakhir jamaah. Kal aku sing dadi imam, riko sing dadi makmum. Witir ae sak rakaat. Allahu Akbar, salam sing lanang donga, sing wedok ngamini. Ya Allah, betapa nikmatnya kula kali sampean lek ditulungi ambek Gusti Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga kula kali sampean ditulungi kenikmatan beribadah, berdialog dengan Allah di waktu malam, nggih. Jangan lupa lek tangi maca la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Terus maca apa? Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Insyaallah niki biyen tau kula anu doa fajar ya. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladzi yanfa'una rabbana waqina lima tardadhi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama. Kurang sak menit manjing sing kene musala sampean tabu wis beduki. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tauba taghsili kulla khauba wastur lanal aurati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabba au jiratin au sohba wal muslimina ajma amina rabbi asma fadlan wajuda manna biminna bil mustafa rasuli nahla bi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi adda habbi wa alihi wa sahbi ida datati sobi walhamdulil ilahi fil bad'i wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin.